ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. طيب، kita langsungkan barakallahu fikum membaca hadis Haqqul Muslim 'alal Muslim, al-hadis at-tasi' wal 20. Hadis yang ke-29. Haqqul Muslimi 'alal Muslim. Hak seorang muslim atas muslim lainnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل وما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصُحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, hak seorang muslim atas muslim adalah 6. Kila dikatakan kepada beliau, apa yang 6 itu ya Rasulullah? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam atasnya. Dan apabila dia mengundang engkau, maka penuhilah undangannya. Ketiga, dan apabila dia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza atasa, apabila dia bersin lalu mengucapkan hamdalah ay alhamdulillah, maka balaslah fasyamituhu, balaslah ucapannya. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah ia. Wa idza mata fattabi'uhu, dan apabila dia meninggal dunia maka ikutilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita kembali membaca syarah yang belum selesai pada hadis yang ke-28. Terakhir yang kita ambil, intahina min al-hajj, lam naqra, wasiyam qara'na. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal hajj fa inna allaha lam yufriduhu illa 'alal mustati'i. Adapun pelaksanaan haji, maka Allah Azza wa Jalla sungguh Allah tidak mewajibkannya kecuali bagi yang mampu. Wa fil umri marratan wahidah, dan dalam umur atau seumur cukup satu kali sudah melaksanakan tugas, melaksanakan rukun Islam yang 5. Satu kali dalam seumur. Wa fihi minal manafi'il katsiratid diniyyati wad dunyawiyyah ma la yumkinu ti'daduh. Di dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat padanya manfaat yang sangat banyak. Apakah manfaat itu kembali kepada agama atau dunyawiyah dunia kita yang tidak mungkin untuk kemudian ti'dadu, menghitung dan membilang manfaat dari ibadah haji barakallahu fikum. Waqad fassalna masalih al-hajji wa manafi'ahu fi mahallin akhar. Dan kami, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, telah merincikan maslahat-maslahat haji, manfaat-manfaat haji di tempat yang lain. Qala ta'ala, Allahu 'azza wa jalla berfirman, liyashhadu manafi'a lahum. Allah memberikan isyarat agar mereka, para hujjaj itu, menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat buat mereka dalam pelaksanaan ibadah haji. Apakah manfaat manafi' itu diniyah wa dunyawiyah? Penjelasan firman Allah Azza wa Jalla ini adalah manfaat-manfaat duniawiyah, diniyah akan didapat, disaksikan dan dilihat. Demikian juga terkait dengan manfaat duniawiyah. Barakallahu fikum. Sama juga halnya kita belajar ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar atau tidak sadar telah memetik manfaat-manfaat diniyah wa duniawiyah. Kita bisa memperoleh manfaat duniawiyah. Coba ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, majtama'a qaumun min baitin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Melalui majlis ilmu akan turun, akan dia dapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, barakallahu fikum, di dalam hidupnya. Secara duniawi, orang yang belajar ilmu itu memang demikian kondisinya. Sampai para ulama di masa yang silam mengatakan, inna lafirahah. Kita dengan ilmu ini berada di dalam rohah. Rohah itu, ya, yang depan ini mirwahah, situ mirwahah. Rohah, ya, kalau antum tidur di bawah kipas, kemudian duduk, ya, barakallahu fikum, santai di bawah kipas di siang bolong, atau duduk di bawah tiupan angin yang sepoi-sepoi basah, itu rohah namanya. Inna lafi rohah. Sesungguhnya itu kita di majlis ilmu dengan ilmu itu dalam rohah. Manfaat duniawi kita dapatkan. Sampai-sampai beliau menyebutkan, mempermisalkan antara orang yang sudah mendapatkan lau ya'lamul muluk. Kalau sekiranya para raja-raja, para penguasa-penguasa mengetahui ketenangan dan ketentraman yang kita dapatkan, niscaya mereka akan menggusur kita dengan pedang-pedang mereka. Setiap Syekhuna Mukbir rahimahullah membawakan faedah ini, beliau selalu memberikan ta'liq, mengatakan, walakinnahum hurrimu. Akan tetapi mereka dicegah, dihalangi untuk mendapatkan itu, barakallahu fikum, dari manfaat duniawi akan bisa diperoleh oleh seseorang. Ketenangan dan ketentraman di dalam barakallahu fikum belajar ilmu agama. Terkadang seseorang, ya, barakallahu fikum, merasa terbebani berat. Mungkin ya memang dia berpikir tentang ma'isyah, ya. Tapi terkadang mengalahkan kesempatan dan peluang untuk dia belajar. Padahal masih kita mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini manfaat dari duniawi, ya. Kana akhwan Di zaman Nabi SAW ada dua orang yang bersaudara. Yang satu selalu duduk di majlis Nabi SAW. Saudaranya yang lain ini yaktarif, yaitu berusaha bekerja. Ya, dia biayai adiknya, saudaranya, barakallahu fikum. Suatu hari mengeluhlah dia, melaporkanlah kondisi itu kepada barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang berusaha, dia yang mencari ma'isyah dan seterusnya. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? La'allaka turzaqu bi. Anda diberikan rezeki ini karena dia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita menemukan dan menjumpai peluang untuk kita duduk di majlis ilmu, maka manfaatkan. Karena ini akan membuahkan ketenangan dan ketenteraman. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin orang tidak tahu kita ini butuh enggak terhadap ma'isya. Oh, sangat-sangat butuh. Antum lihat para asatidah kita barakallahu fikum, sangat-sangat butuh dengan ma'isya, dengan penghidupan. Antum lihat bagaimana keluarga mereka, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Tetapi kan kekurangan dalam kondisi tenang beda dengan kekurangan dalam kondisi orang tidak tenang, tidak tenteram. Barakallahu fikum. Berikutnya, orang yang sudah menggenggam duniawi punya dalam kondisi tenang dan tenteram beda dengan orang yang sudah menggenggam duniawi tetapi dia tidak tenang dan tidak tenteram. Nah, untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman itu ada ternyata di majlis ilmu. Barakallahu fikum. Ketika engkau menemukan kekurangan di dalam hidup, dengan ilmu anda terbimbing untuk bersabar menerima kekurangan itu. Dengan ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih, dengan ilmu kita bisa menghadapi kelebihan itu dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam semua ibadat, coba antum perhatikan ketika para ulama, sebagian ulama bercerita tentang fawaid as-siyam, di sana ada diniyah jelas, kemudian barakallahu fikum dari sisi duniawiyah juga dibahas oleh mereka. Hafizani wa hafizakumullah. Demikian juga semua terkait dengan persoalan ibadah. Di sana Allah persiapkan melalui ketaatan dan ibadah itu masalih diniyah dan masalih duniawiyah. Tinggal sekarang kita yang tidak sabar, barakallahu fikum, ketika menemukan kekurangan gelisah, sampai kemudian meninggalkan peluang dan kesempatan untuk belajar, untuk duduk, untuk membaca Al-Quran, untuk kemudian taqarrub ilallah, banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kelalaian yang selalu hingga pada diri kita. Hafizani wa hafizakumullah. Coba baca kisahnya para ulama di masa yang silam. Kita akan menemukan dan menjumpai mereka itu memang raja-raja di dunia ini. Walaupun mereka tidak menggenggam kekuasaan, tetapi mereka menggenggam para penguasa. Dengan apa? Dengan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para penguasa mengembalikan urusannya kepada mereka. Padahal mereka tidak punya kekuasaan. Tidak punya istilahnya sebagaimana barakallahu fikum seorang raja punya kekuasaan, punya ini, punya itu, bala tentara. Mereka tidak punya. Tetapi mereka menggenggam para penguasa-penguasa itu. Mereka menjadi marja, tempat mengembalikan urusan-urusan mereka. Para penguasa-penguasa itu, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Kita melangsungkan barakallahu fikum. Thumma ba'da dhalika baqiyatu syara'il Islam allati hiya fi ghayati suhulati raji'ati lilai haqqillahi wa haqqi ibadi. Kata beliau barakallahu fikum, Kemudian setelah rukun Islam yang lima itu, yaitu syariat Islam yang lain. Semua syariat Islam itu fi ghayatis suhulah, berada di dalam puncak kegampangan dan kemudahan. Antum, kalau kemudian melihat kaum Nasoro dengan demikian, antum kira tidak sulit hidup mereka? Indu, antum lihat barakallahu fikum, bagaimana mereka ya menemukan kesulitan di dalam mereka memeluk agamanya sendiri. Yahudi juga demikian. Maka rahimani wa rahimakumullah, syara'i'il Islam ini berada di dalam puncak suhulah, sangat-sangat gampang dan mudah barakallahu fikum. Yang kalau disimpulkan, semuanya itu kembali kepada dua hal. Penunaian hak Allah, dan yang kedua, penunaian hak-hak ibadah. Hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Fahiyya fi nafsiha muyassara. Syariat Islam itu sendiri adalah sesuatu yang sangat gampang. Qala ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan buat kalian kemudahan, dan menginginkan, tidak menginginkan pada kalian al-usr, yaitu kesulitan. Mungkin coba antum ingat-ingat sebelum kita mendengar atau diberikan, diperkenalkan oleh Allah dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah ini. Ya, banyak amalan-amalan yang itu kita sadar memberatkan, sampai kita harus gali lubang, tutup lubang hanya untuk melaksanakan syariat. Ya, barakallahu fikum. Acara tertentu yang tidak ada tuntunannya, sebelah kita, keluarga kita nyembelih, sementara kita tidak punya untuk menyembelih. Ya mungkin, ya kalau ayam ada, tapi enggak cukup. Kalau cuma ayam tok, harus ada daging sapi. Tidak ada duit. Jadi ngutang dulu, besok dibayar. Sampai sedemikian rupa, barakallahu fikum. Perbuatan pun sudah ada, ayam yang disembelih, bebek juga ada, tapi belum cukup. Harus ada daging sapi. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Tapi setelah kita Allah berikan peluang untuk mengikuti jalan nabinya alaihi salatu wassalam, kita menjumpai dan menemukan, aduhai betapa mudahnya, betapa gampang, rahimani wa rahimakumullah. Bentuk dari kegampangannya kata beliau, wa ma'adzali, bersamaan dengan kegampangan dan kemudahan, idza arada lil 'abdi aridhu maradin aw safarin aw ghairihima rattab 'ala dhalika min at-takhfifat. Sudah agama dan syariatnya itu gampang, bersamaan dengan itu, apabila muncul pada seseorang hamba sesuatu sakit misalkan, atau safar musafir, atau selain keduanya, maka muncul datang kemudahan-kemudahan berikutnya dari takhfifat, diringankan pelaksanaannya. Ketika orang sakit, barakallahu fikum, tidak mampu berdiri, duduk, salat. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Tidak mampu berbaring misalkan, kecuali hanya bisa menggerakkan, lakukan. Kalau semuanya tidak ada kecuali ingat-ingat saja, saya ini sudah sholat apa tidak, cukup. Fattakullaha mastata'tu. Ketika musafir, yang 4 rakaat diringkas oleh Allah Azza wa Jalla, diringkaskan menjadi 2 rakaat. Ini semuanya barakallahu fikum, bagaimana penunaian hak hamba di dalam syariat itu benar-benar maslahat bagi manusia. Tapi terkadang maaf-maaf manusia inilah yang banyak ngeyel di dalam hidupnya, diatur dengan yang mudah kepingin yang sulit. Diatur dengan aturan yang sangat gampang dan mudah dari Allah Azza wa Jalla, ingin lepas. Mencari aturan-aturan yang menurut dia menjadikan dia merdeka, menjadi wah, menjadi berkembang, menjadi maju, dan seterusnya. Itulah dia manusia rahimani wa rahimakumullah. Wasuquti ba'dil wajibat. Bahkan sampai sebuah kewajiban itu gugur apabila muncul sesuatu yang akan menyebabkan dia mendapatkan berhak untuk mendapatkan gugur kewajiban tersebut. Atau sifatnya atau bentuknya, ma huwa ma'rufun, semuanya ini sesuatu yang dikenal. Seorang wanita ketika datang bulannya, gugur kewajiban sholatnya. Ketika bertemu dengan puasa, digugurkan kewajiban puasanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah. Thumma idza nadhara al-'abdu ila al-a'mali al-muwaddhabati 'ala al-'ibadi fil yawm wal lailah al-mutanawwi'ah. Kemudian apabila hamba melihat kepada amalan-amalan sebagai tugas atas setiap hamba di waktu malam, di waktu siang, di waktu malam, yang bermacam-macam dan beragam-ragam amalan-amalan itu, min fardhin wa naflin, amalan yang wajib, amalan yang sunnah, wa salatin, wa siyamin, wa sadaqatin, wa ghairiha, salat, puasa, sedekah dan selainnya. Ini adalah amalan-amalan yang setiap saat. Coba, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada pada diri manusia itu ada peluang setiap hari, setiap malam untuk dia bersedekah. Iya. Kalau berjalan ke masjid, semua persendian itu bergerak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika membaca Al-Quran, barakallahu fikum, semuanya dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla pintu untuk bersedekah. Rahimani wa rahim. Itu semuanya tugas. Ketaatan yang bermacam-macam bentuknya. Wa arada. Semua tugas malam dan siang yang wajib dan sunnah itu, wa arada, dia ingin, ayyaqtadiya fiha bi akmalil khalqi wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ra'a dzalika ghairu syaqin alaihi. Allahu akbar. Kalau dia ingin meneladani pada semua tugas-tugas ketaatan dan ibadah itu, meneladani manusia yang paling sempurna, imamnya manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemukan dan menjumpai tidak berat atasnya. Kalau dia meneladani Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam pelaksanaan tersebut, wala mani'a lahu an masalihi dunia. Dua, semua bentuk ketaatan bila dia meneladani Rasul alaihi salatu wassalam, dia melihat tidak ada berat padanya. Satu, yang kedua, tidak ada penghalang untuk dia meraih maslahat duniawinya, tidak akan ada. Maksudnya jangan dianggap bahwa ketaatan yang diperintahkan oleh Allah sebagai penghalang untuk mencari maslahat duniawi. Jangan. Tetapi ketaatan kepada Allah itu dijadikan sebagai penggampang dan pemudah turunnya bantuan dan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Inna allaha yabsutur rizqa wa yaqdir lima yasha'u wa yaqdir. Allah yang membongkar, Allah yang membukakan, yang melapangkan rezeki. Wa yakdir, Allah juga yang menentukan. Ketentuannya seberapa, semuanya itu adalah barakallahu fikum, ada dalam aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan ada seseorang menganggap ketaatan itu akan bisa mencegah manfaat dan masalah duniawinya. Jangan. Kita akan semakin jauh, barakallahu fikum. Harus kita jadikan bahwa al-a'mal, amalan-amalan yang bermacam-macam itu sebagai pendongkrak, sebagai penolong, sebagai pembantu untuk kemudian kita meraih masalih dunia. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, wala mani' lahu an masalihi dunia. Bila dia meneladani Nabi alaihi salatu wassalam dalam tugas-tugasnya setiap hari dan setiap malam, dia tidak akan terhalangi dari maslahat-maslahat duniawinya. Bal yatamakkanu ma'ahu min ada'il huququl liha haqqillahi wa haqqin nafsi wa haqqil ahli wal ashabi wa haqqi kulli man lahu haqqun 'alal insani birifqin wa suhulah. Bahkan sebaliknya, dia mampu bersamaan ketaatan yang dia kerjakan dan dia laksanakan itu untuk menunaikan semua hak, ya, hak Allah, hak dirinya, hak keluarganya, hak sanak familinya, handai toladannya, dan hak orang yang memiliki hak atasnya. Dengan kelembutan dia tunaikan, dengan kegampangan dia tunaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang kurang imanlah yang sering menghantui hidup kita ini, barakallahu fikum. Yang sering menghantui, rahimani wa rahimakumullah, hidup kita ini, barakallahu fikum. Ya. Seolah-olah tidak kerja sehari akan bisa hilang. Kalau misalkan ada Allah takdirkan dia sakit, dia ini, dia itu, tidak kerja sehari, wah istrinya, wah mas kok enggak keluar kerja, bagaimana? Padahal suaminya sedang sakit. Semestinya barakallahu fikum harus ditanamkan bahwa kehidupan dunia ini memang sudah ada jaminannya dari Allah Azza wa Jalla. Kita kemudian berupaya, berusaha untuk mencari sesuai dengan kemampuan dalam bingkai tuntunan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, jangan dijadikan ketaatan sebagai penghalang, tapi dijadikan ketaatan itu sebagai penggampang dan pemudah datangnya rezeki. Kalaupun bukan berarti engkau taat rezekinya nambah dari ketentuan, enggak. Anda taat, tetap rezekinya tidak akan keluar dari apa yang sudah ditentukan. Dengan ketaatan, Anda bermaksiat misalkan, Anda jauh dari ketaatan, menganggap bahwa rezekinya akan ditambah karena semangatnya banting tulang. Oh, enggak. Tidak akan pernah berubah dari ketentuan yang sudah ada. Walaupun engkau banting tulang peras keringat, barakallah fikum. Maksudnya bahwa ketaatan itu jangan dijadikan sebagai penghalang untuk mendapatkan rezeki Allah Azza wa Jalla. Bukankah kesabaran itu adalah rezeki? Kata Umar ibn al-A', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ata." Tiadalah seseorang hamba itu diberikan, barakallahu fikum, sebuah anugerah yang lebih baik daripada as-sabr. Rezeki, kesabaran itu merupakan rezeki sesungguhnya. Tapi kan terkadang yang kita anggap rezeki yang nampak ini, yang kita rasakan dengan jasad, sehat, kemudian ada tabungan, ada duit, ada sebatas itu sekarang ini. Padahal di situ ada sebuah anugerah yang sangat menguntungkan di dalam hidup, kesabaran. Ruziqa kafafa, diberikan merasa cukup di dalam hidupnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Bahkan sampai Umar ibn Khattab mengatakan, wajadtu khairu aishina, kami jumpai kelezatan hidup, kebagusan hidup, kenikmatan hidup bersama as-sabar, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka rahimani wa rahimakumullah, makanya dengan ilmu kita mencoba untuk melirik keluasan nikmat Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya bukan hanya sebatas terkait dengan barakallahu fikum, kita bisa menggenggam sedikit dunia atau setengah dunia atau banyak dunia. Rahimani wa rahimakumullah, dasar untuk mengelola dunia itu terkadang jarang dianggap sebagai sebuah anugerah yang sangat besar di dalam hidup. Kita bisa menjadi orang yang mampu menambah iman, turun, kita coba kembalikan, walaupun berat, melalui pintu-pintu ketaatan, melalui majlis-majlis ketaatan, majlis-majlis ilmu, sesungguhnya ini rezeki dari Allah Azza wa Jalla, berbentuk kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapapun yang ingin menunaikan tugas-tugas yang wajib, yang fardu, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, dia akan menemukan tidak ada berat pada pelaksanaannya. Yang kedua, tidak akan terhalangi dan tercegah dia untuk memperoleh manafi', manfaat-manfaat duniawinya. Ketiga, dia akan mampu untuk menunaikan semua hukuk, semua hak. Tapi coba keluar. Keluar barakallahu fikum dari tuntunan. Dia akan sebutkan rahimani wa rahimakumullah. Wa amma man syaddada ala nafsihi falam yaktafi bima iktafa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wala bima 'allamahu lil ummati wa arsyadahum ilaihi bal ghala wa awghala fil ibadat fa inna dzina yaghlibuhu wa akhiru amrihi al ajzu wal inqita'u. Kata beliau rahimahullah, adapun orang yang memberatkan dirinya sendiri, ya, dibukakannya, akhi, Anda itu dakwah itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Kalau sebagian orang melaksanakannya sudah gugur atas orang yang lain. Yang melaksanakan ini punya ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Dia berilmu, dia mengerti hukum, dia barakallahu fikum ittiba'ur rasul. Maka di saat ada orang yang mewajibkan atas dirinya untuk berdakwah, wajib bagi saya keluar. Ya, misalkan barakallahu fikum akan menemukan banyak hak yang dia terlantarkan barakallahu fikum. Ya, untuk dirinya sendiri di perjalanan, waduh, belum waktunya ini, kepingin untuk kemudian menunaikan syahwatnya. Tak boleh dibatalkan. Harus selesai dulu. Walaupun mungkin bawa istrilah, sama-sama keluar berdakwah. Ya, khuruj misalkan barakal, sama-sama bawa istri. Dia bawa istri sama-sama. Temani. Tak boleh datangi. Begitu Abu Umar. Tasyaddud, memberatkan diri, membebankan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Falam yaktafi, dia tidak mencukupkan diri dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh beliau kepada ummah dan apa yang dibimbingkan buat mereka oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan dia melampaui batas dalam ibadat, maka agama itu akan mengalahkan dia. Akhir urusan orang yang seperti ini ajiz, malas, barakallahu fikum, wal inqita, terputus. Nas'alullah salamatal afiyah. Walihada qala wala yushaddad din ahadun illa ghalaba. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiadalah ada seseorang yang memberatkan diri dalam agamanya, niscaya agama akan mengalahkannya. Faman qawama hadad dina bisyiddatin wa ghulu. Siapa saja yang menghadapi, ai membangun hidupnya di atas agama ini dengan syiddah, dengan keras, dan juga ghulu, keluar dari jalur, walam yaktasid, dan dia tidak berada pada jalur yang sudah ada, ghalabahuddin, Islam akan menumbangkan dia, akan merugi dia, dan akan mundur, wa raja'al qahqar, dan dia akan mundur berlahan-lahan ke belakang, tidak akan pernah maju. Barakallahu fikum. Walihada amara sallallahu alaihi wasallam bil qasd wa hatha alaihi faqala wal qasdal qasda tablughu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al qasd, lakukan apa yang sudah diajarkan, lakukan apa yang sudah diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena al qasd akan bisa menyampaikan kepada tujuan. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kan para ulama kita selalu mengingatkan, karena kalau orang yang sudah melakukan masuk ke dalam bab ini, kan konsepnya mesti memperbanyak amal, menumpuk amal. Ya, sementara orang alim itu, orang yang berilmu itu, fokusnya adalah tashih, memperbaiki dan memperbagus amalan. Adapun orang jahil, yaitu numpuk. Dia menyangka kalau ini adalah tabungannya besar di sisi Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla di akhir-akhir surat Al-Kahfi mengatakan, hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling dhalla sa'yuhum, orang yang paling merugi dari amalan-amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang paling merugi itu adalah orang yang salah, tersesat, dol, tidak berguna, tidak bermanfaat usaha-usahanya. Wa yahsabun, apa? Mereka menyangka kalau mereka itu telah melakukan yang terbaik. Karena ini tidak dia perhatikan, tidak mau tahu, yang penting numpuk. Dia menganggap kalau dia itu sudah melakukan yang terbaik. Ini kan orang-orang bodoh yang berbuat. Orang-orang yang tidak sadar, barakallahu fikum. Tapi orang yang berilmu, dia berupaya untuk tashih, melakukan perbaikan. Memperbaiki niatnya sebagai landasan dia beramal. Terus dilakukan perbaikan, memperbaiki amalan-amalan yang dikerjakan, adakah tuntunannya atau tidak, terus dilakukan perbaikan. Barakallahu fi kehati-hatiannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Thumma wassa sallallahu alaihi wasallam bitasdid wal muqarabah wa taqwiyatin nufusi bil bisharati bil khairi wa adamil ya'as. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar tasdid, yaitu baik selalu dalam konteks, selalu dalam koridor, wal muqarabah sama artinya. Rasul alaihi salatu wasallam berwasiat, ini yang kau lakukan. Jangan kau beratkan diri dengan, jangan kau keluar dari tuntunan, jangan mengada-ngada. Kemudian Nabi berwasiat untuk memperkuat jiwa diri, bil bisharati bil khair, dengan berita-berita kebaikan, ya bil khair, wa adamil ya's, dengan tanpa ada dirundung oleh keputusasaan. Fattasdid, kata beliau, ayyakulal insanul qawlas sadid. Kata-kata tasdid, saddidu wa qaribu, saddid artinya setiap orang itu mengucapkan ucapan yang sadid, yang baik. Jangan pernah engkau melakukan atau mengucapkan ucapan kotor. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Apa nilainya? Di saat engkau berupaya untuk mengucapkan yang baik, anda takut untuk mengucapkan yang jelek, Allah menyiapkan sebuah nilai di dalam hidup engkau. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau anda sudah berupaya untuk berucap yang baik, memperbaiki ucapan, terus menjaga, mengikat lisan ini jangan sampai digoyang kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah telah menyiapkan yuslih lakum a'malakum. Ternyata ucapan yang baik itu akan berpengaruh terhadap amalan kita. Yuslih lakum a'malakum. Ini nilainya. Makanya coba antum lihat, kalau orang yang kotor mulutnya, yang jelek tutur katanya, yang jelek ucapannya, antum lihat amalannya. Lihat barakallahu fikum. Allah telah berjanji untuk membantu dia memperbaiki amal. Yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki amalan-amalan tadi. Coba lihat orang, walaupun mungkin, maaf-maaf ya, orang-orang yang di kampung, taruhlah, orang yang menjaga untuk berbicara, terhormat sekali. Ini di tengah orang-orang awam, orang yang jarang berbicara, barakallahu fikum, tapi dia tekun, dia jaga lisannya, tidak berbicara, barakallahu fikum, kecuali yang berguna dan bermanfaat. Menjadi orang yang terhormat sesungguhnya. Punya wibawa dia, barakallahu fikum. Bagaimana kalau seseorang yang sudah mencium baunya sunnah, mencium ilmu agama, telah mendapatkan hidayah, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor dan jelek. Antum lihat amalnya, barakallahu fikum. Akan menjatuhkan dia di mata Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia melanggar ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bantu dia untuk membuka pintu-pintu taubat. Kalau dia benar-benar menjaga barakallahu fikum lisannya, Allah bantu dia, Allah berikan kemudahan untuk kemudian menuju diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ayyakulal insanul qawlas sadid wa ya'malul amalas sadid. Dia mengerjakan amalan-amalan yang sadid, yang baik dan bagus. Wa yasluka tariqar rasyid, dan dia menempuh jalan yang bagus. Apa itu jalan yang rasyid itu? Wa huwal isabatu fi aqwalihi wa af'alihi min kulli wajhin, yaitu konsep ucapannya, perbuatannya dari semua sisi isabah baik. Kan begitu? Orang-orang yang benar-benar berberkah ilmunya terus melakukan koreksian. Lisan saya goyangkan, tangan saya gerakkan, kaki saya yang saya langkahkan. Semuanya ini mengundang ridhonya Allah apa tidak? Sesuai dengan konteks agama Allah atau tidak? Itu yang dia terus lakukan koreksian. Kalau ilmu itu berberkah, barakallahu fikum. Tapi kalau tidak berberkah, yang ada adalah pelampiasan emosionalnya, dendamnya, kejahatannya, hasadnya, sombongnya, itu yang ada. Rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Barakallahu fikum. Fa illam yudrikis sadada min kulli wajhin falyattaqillah mastata. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mencakupi semua kebaikan dari semua sisi, maka bertakwalah sesuai dengan kemampuannya. Wal yuqaribil ghard, hendaklah dia mendekati kepada tujuan, tujuan mulia yang dimaksud. Faman lam yudrikis sawabu kullahu falyaktafi bil muqarabah, wa man ajaza anil amali kullihi falyamal minhu mastafa. Kalau dia tidak sanggup untuk kemudian meraup semua as-sawab, semua kebaikan-kebaikan yang kebaikan dalam pandangan syariat, dia enggak mampu, ya sudah, dekatkan dirimu, lakukan apa yang kau mampu, muqarabah. Apabila engkau tidak mampu melakukan sebuah amalan secara keseluruhan, maka kerjakanlah apa yang engkau mampu untuk melakukannya. Kata beliau sedikit lagi, wa yukhat min hadha aslun nafi'un dalla alaihi aydan qawluhu ta'ala. Dan dari semuanya ini diambil juga sebuah prinsip, sebuah dasar, sebuah fondasi yang sangat berguna dan bermanfaat, yang telah ditunjukkan juga oleh firman Allah Azza wa Jalla, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kepada kalian sebuah perkara, lakukanlah apa yang kalian sanggup untuk melakukannya. Kata beliau kemudian, wal masailul mabniyatu ala hadzal asli la tanhasiru. Masail-masail agama yang terbangun di atas prinsip ini tidak terbatas. Bahkan di sana ada hadis lain yang katakan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ada hadis yang lain yang menjelaskan, berikanlah anda kemudahan dan kegampangan, jangan kalian mempersulit. Berikan kabar gembira, jangan kalian menjadikan mereka lari. Ya, semuanya ini adalah gambaran tentang kaidah kegampangan dan kemudahan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang, ya akhi, mau jadi salafi itu sulit loh, enggak. Mau menjadi seorang sunni salafi yang haqqan, sulit, enggak. Sangat-sangat gampang dan sangat-sangat mudah. Karena dakwatus salafiyah ini mengajak orang untuk tiba'un nabi, mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya gampang, semuanya mudah, semuanya ringan. Apa yang anda khawatirkan? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, kalau kita mau jadi salafi seperti dia, wah banyak hal. Tidak boleh ada televisi di rumah, tidak boleh nonton ini. Subhanallah. Barakallahu fikum. Coba lihat. Ya, kehancuran. Bukan cuma kehancuran ya. Dari sisi barakallahu fikum, tinjauan kesehatan. Orang yang selalu matanya di televisi, dengan orang yang sebentar Al-Quran, sebentar barakallahu fikum melihat buku bacaan, sebentar fawaid ilmiah. Coba antum lihat, mana orang yang lebih sehat? Dari sisi kesehatan loh, orang yang terus ya matanya ke situ, dengan orang yang terolahragakan semuanya, membaca mulutnya bergerak, barakallahu fikum matanya ya goyang sana sini, buka lagi ya cari lagi, kemudian tentu akan lebih sehat. Barakallah. Bagaimana Pak Wadi? Ya saya tanya karena sudah umuran. Kalau banyak bergerak kan sehat ya Pak Wadi ya. Jadi barakallahu fikum, sesungguhnya sungguh amat sangat gampang dan mudah dan tidak akan mencegah mendapatkan masalah duniawi dari ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafadhalu barakallahu fikum, subhanakallah.